Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Sudah kita lewati dua bait, abda'u bilhamdi musalliyan ala muhammadin khairi nabiyin ursila. Wadi min aqsamil hadithi iddah wa kullu wahidin ata wa haddah. Apa hukum bersalawat tanpa salam? Yahya. نقول الشيخ هنا الشيخ البخاري أن الحافظ ابن الصلاح وغيره مكروه سلام تنب صلاوات مكروه يعني ثلاثة ينسجة مكروه نعم منوط الحافظ ابن الصلاح دم ينغلن نعم جدي أبدأ بالحمد مصليا على يعني مصليا مع ماذا مصل ومسلما مصليا مسلما هذا هو الأكمل على محمد خير نبي أرسل وذي من أقسام الحديث عدة يعني هذه عدة من أقسام الحديث وكل واحد أتى وحده يعني وكل واحد أتى مع حد حده أي مع تعريفه طيب نشرع في القسم الأول وهو الصحيح فضل بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم حفظه الله الصحيح قوله أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله الشرح قوله أولها أي أول العدة أو أقسام الحديث الصحيح ويريد به الصحيح لذاته وهذا نوع الصحيح ويريد به الصحيح لذاته ويريد به الصحيح لذاته وهذا نوع من أنواع الحديث أتى ومعه تعريفه وهو ما اتصل إسناده ولم يكن شاذا ولا معللا برواية عدل تام الضبط طيب كمل فقد حوى هذا التعريف للحديث الصحيح لذاته شروطه وهي تنقسم إلى قسمين القسم الأول شروط ثبوتية والقسم الثاني شروط سلبية ما معنى الشرط الثبوتي؟ معناه أي لابد أن يتوفر ويتحقق وما معنى الشرط السلبي معناه أي لابد أن ينتفي وعليه فالشروط الثبوتية ثلاثة هي اتصال الإسناد عدالة الرواة تمام الضبط والشروط السلبية شرطان هما انتفاء الشذوذ انتفاء العلة ولك أن تقول أيضا الشرط السلبي هو انتفاء العلة المؤثرة فيدخل فيها الشذوذ أيضا والأمر فيه سهل طيب الناظم يقول أولها ها ضميرها كتى الشيخ الشارح أي أول العدة أو أقسام الحديث جدي ها ضميرها bisa dikembalikan kepada isim al-iddah dhamirha ya'ud ila al-iddah pada bait sebelumnya wadhi min aqsamil hadithi iddah iddah ya muannats yani awal wa awalul iddah. Nah, yang pertama dari sejumlah aqsamil hadith tersebut, macam-macam hadith itu. Au aqsamil hadith atau dhamir ha dhamir ha ya'udu ila ya'udu ala aqsamil hadith. Yani awalu aqsamil hadith. Yang pertama dari macam-macam hadith. Fahimtum? Ini penjelasan tentang audu dhamir. Ala mana? Ala al-idda atau aqsam al-hadith. Salah satu dari itu. Nah, dua-duanya bisa. Ya. Nah, yang pertama adalah as-sahih, yani al-hadith as-sahih, hadith yang sahih. Qala al-sharih, hafidhahullah, wa yuridu bihi as-sahih li dhatihi. Dan yang dia maksud dengan as-sahih di sini adalah as-sahih li dhatih, hadis yang sahih dengan sendirinya, ya, tanpa penguat. Memang sahih dengan sendirinya karena memenuhi syarat-syarat hadis yang sahih, yakni tidak ada kelemahannya. Baik. وهذا نوع من أنواع الحديث أتى ومعه تعريفه. Ini adalah salah satu jenis dari jenis-jenis hadis yang datang dan bersamanya definisinya, sebagaimana pada bait sebelumnya, وَكُلُّ وَاحِدٍ أَتَى وَحَدَّهُ وَكُلُّ وَاحِدٍ أَتَى وَحَدَّهُ يعني وَكُلُّ وَاحِدٍ أَتَى مَعَ حَدِّهِ مَعَ تَعْرِيفِهِ. Karena itu dia menyebutkan had hadduhu ta'rifuhu wa huwa yaitu mattasal, hadith yang bersambung, isnaduhu isnadnya sanadnya jalur periwayatannya, wa lam yushad au yu'al, wa lam yushad ay dan tidak diponis memiliki syudud, keganjilan, yakni kekeliruan periwayatan, au yu'al atau ya difonis memiliki illat, cacat, ya, jadi tidak difonis memiliki syudud, tidak pula difonis memiliki illat cacat. Jadi sudah berapa? Sudah tiga. Iya. Yani adam, yani ittisalul isnad, bersambungnya sanad, adamu syudud, wa adamu al-illah. Yarwihi, yang meriwayatkan hadith yang sahih itu, yarwihi, yani yarwihi as-sahiha, dhamir al-ha, kembali ke as-sahih. Ya udah, as-sahih, yarwihi. Meriwayatkannya, meriwayatkan hadith yang sahih itu, adlun, dhabitun, rawi yang adil, rawi yang adil, adil dari segi agama, ya. Baik, istiqamah. Ini ana sampaikan makna-makna globalnya, nanti akan datang detailnya. Nah, dhabitun dan menguasai riwayat, sebenarnya akan datang penguasaan riwayat, dhabtur riwayah, isman ada dua yaitu dhabt as-sadr, penguasaan dengan hafalan, ya, dan dhabtu kitab, dhabtul kitab penguasaan dalam hal tulisan, catatan. Nah, ini ada berapa ini? Dua ya. Di sini ada dua syarat, yaitu rawinya adil dan dhabit menguasai riwayat. Berarti semuanya di lima. An mitrihi, meriwayatkan dari yang semisal dengannya, dari rawi di atasnya yang juga adlun dhabit. Dari rawi di atasnya juga adlun dhabit. Semuanya dari awal sanad sampai akhir sanad semuanya adlun dhabit. Dengan sanad yang bersambung. Dan tidak ada syudud, tidak ada illat. Nah, diperjelas lagi. Adlun dhabit tersebut mu'tamadun an mitlihi, dari yang semisal dengannya mu'tamadun, yang diperhitungkan. Ya. Yang diperhitungkan fi dhabtihi wa naqlihi, dalam hal dhabt penguasaan riwayatnya dan naqalnya dan penukilannya. Paham? Nah, oleh karena itu disyarah asy-syarih hafizahullah Syekhun Abdul Al-Bukhari yaqul wa huwa, yakni menyimpulkan ta'rifnya sesuai di bait dua bait di atas, wa huwa mattasala isnaduhu wa lam yakun syadzan wa la mu'allalan bi riwayati adlin tammi dhabti. Ya, dhabit di sini diperjelas dengan mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Ya, ini adalah apa? Yang dimaksud di sini adalah tamamud dhabt, kesempurnaan dhabt maksudnya. Jadi sempurna, tam. Oleh karena itu Syekh di sana mengatakan tamud dhabt, sempurna dhabt, sempurna penguasaan riwayatnya. Ya, ini tidak ada kekurangannya, sempurna. Nanti akan datang pada penjelasan qism berikutnya, yaitu al-hadith al-hasan, hasan lidatihi, ya, yaitu di bawahnya ini derajatnya, satu derajat di bawahnya, yaitu apabila ya khafif ad-dhabt. Nah, ada kekurangan pada dhabtnya. Nah, ada kekurangan pada dhabtnya. Tetapi kekurangan pada dhabtnya itu bukan kelemahan. Nah, jadi bedakan antara kekurangan dengan kelemahan. Kekurangan di sini artinya kurang sempurna. Ya. Tetapi tidak lemah. Jadi masih diterima hadisnya. Tapi tidak sempurna dhabtnya sehingga tidak sampai pada tingkatan sahih. Hanya pada tingkatan al-hasan. Bisa dipahami? Nanti akan datang. Jadi ingat baik-baik, tam ad-dhabt. Tam ad-dhabt ini untuk membedakan dengan derajat di bawahnya itu al-hasan li-dhatihi. Karena al-hasan li-dhatihi ghairu tam ad-dhabt. Tidak sempurna dhabtnya pengusahaan riwayatnya. Tapi juga tidak dhaif. Yani ada kekurangan, kurang sempurna, tapi tidak sampai dhaif, tidak sampai lemah. Tamam? Dihafalkan mattasala isnaduhu wa lam yakun syadzan wa la mu'allalan bi riwayati 'adlin tam bidhabt. Naam. Definisi ini kata syarih meliputi al-hadith as-sahih lidhati dan syarat-syaratnya. Dan itu terbagi dua, kata beliau. Ya. Yang pertama adalah syurutun, yakni syurut al-hadith as-sahih diklasifikasi menjadi dua, yaitu syurutun thubutiyatun dan syurutun salbiyatun. Apa makna syurutun thubutiyatun? Asyartu al-thubuti maknanya ay la budda yatawaffar wa yatahaqqaq. Syarat yang harus ada. Nah, syarat ini disifati dengan thubuti. Thubut artinya tetap. Ada. Jadi la budda yatawaffar wa yatahaqqaq. Mesti harus terpenuhi dan terrealisasi. harus yatawaffa terpenuhi wa yatahaqqaq dan terrealisasi syarat tsubuti itu. Nah, jika tidak ada, ya, maka tidak bisa disebut sahih lidah. Wa ma makna asyarat, ya, ma makna syarat salbi, apa makna syarat yang disifatkan dengan salbi, itu syarat salbiyah. Nah, salbi, kama ta'rifun bimakna al-manfi, salbi semakna dengan apa? Manfi. Nah, itu syarat yang harus ternafikan. Labud ayyantafiya. Labud ayyantafiya. Mesti harus tertepis, ternafikan. Ya, apabila ada, tidak ternafikan dari hadis, tidak tertepis dari hadis, ya, maka berarti itu melemahkan hadis. Tidak bisa disebut sebagai as-sahih lidah. Wa alaihi, berdasarkan ini, fasyurut ats-tsubutiyyah itu salah satu. Syurut ats-tsubutiyyah, yakni yang harus terpenuhi dan terrealisasi, ya, ada tiga. Al-awwal ittishalul isnad, bersambungnya sanad. Al-thani adalatul ruwati, ya, keadilan rawi-rawinya. Al-thalithu tamamud dhabti, kesempurnaan dhabt pengusahaan riwayat. Wasyurutus salbiyatu syartan, syarat yang harus ternafikan, tertepis, ada dua. Al-awwal intifa'us syududi, ternafikannya syudud, keganjilan, kekeliruan riwayat. Al-thani intifa'ul illah, ternafikannya illah, penyakit, cacat, ya. Walaka an taqula aidan, kamu juga bisa mengatakan asyartu salbi, syarat salbi huwa intifa'ul illatil mu'athirah, ternafikannya illat, ya, penyakit cacat, hadis yang mu'athirah, artinya apa? Yang merusak keabsahan hadis, yang berefek merusak keabsahan hadis. Fayadkhulu fiha asyududu aidan, dengan ini masuk pula di dalamnya asyudud, yakni bisa anda menyingkapnya, kata syekh, anda bisa menyingkap bahwa asyartu salbi hanya satu, yaitu apa? Intifa'ul illatil mu'athirati, ternafikannya illat yang berefek merusak keabsahan hadis, ya, sehingga masuk pula di dalam kalimat tersebut ternafikannya syudud. Nah, wal amru fi sahlun, dan perkaranya longgar, mudah. Perkaranya mudah, ada kelonggaran dalam hal ini. Ya, bisa kita bagi menjadi dua seperti yang disebutkan Syekh, yaitu satu salbi ada dua, intifa' syudud, intifa' illah, ini lebih jelas karena langsung dirinci. Bisa juga disingkat jadi satu, yaitu intifa'ul illatil mu'athirati, dan masuk di dalamnya syudud. Jika mau lebih jelas, maka dibagi dua langsung. Nah, jadi semuanya berapa? 5. Kita ambil yang pertama, fa awwalu syuruti tsubutiyati. Iqra. Fal awwalu syuruti tsubutiyati ittisalul isnadi. Wa ma'nahu ay yarwi ar-rawi amman fawqahu bi ihda turuq at-tahammul as-sahihati. Wa hadha qaidun yakhruju bihi al-mudallas والمنقطع والمعضل والمرسل والمعلق وكل ما هو ضد الاتصال بحال. طيب, syarat yang pertama dari syarat-syarat yang harus ada terpenuhi, ittisalul isnad, bersambungnya isnad sanad. Maknanya ayyaru yarawi, rawi meriwayatkan hadis, amman fawqahu, dari rawi yang ada di atasnya. Ya. Bi ihda turuqit tahammulis sahihati, dengan salah satu dari turuk, metode, cara tahammul pengambilan hadis dari syekh, yang metode itu dianggap sebagai metode yang, metode itu bersifat apa? Metode yang bersifat sahih, metode yang benar. Ya. Nanti ada penjelasan tentang metode-metode tahammul. Nah, seperti dia mendengar, ya, dia mendengar hadis itu dibacakan oleh syekh di majelis. Nah, atau syekh itu memang membacakan langsung kepada dia. Nah, ya, dan semisal dengan itu. Itu metode pengambilan hadis dari syekh. Nah, yang dimaksud dengan ihda turuqit tahammul as-sahihah. Baik. Jadi isnad sanad itu ada tabaqat. Tabaqat itu apa? Ada tabaqat-tabaqat, ada tingkatan-tingkatannya. Kan ayyaru yarawi amman fawqahu. Al-Bukhari misalkan, ya, meriwayatkan dari syekhnya, fauq al-Bukhari syekhnya. Kemudian fauq syekh al-Bukhari, di atas syekh al-Bukhari, ini tabaqah syekhnya al-Bukhari. Di atas syekhnya al-Bukhari, syekhnya al-Bukhari meriwayatkan dari syekhnya, dari syekhnya. Ini tabaqah di atasnya lagi. Terus seperti itu nanti sampai kepada sahabat, sampai kepada Nabi. Nah, semuanya pada setiap tabaqah, rawi itu meriwayatkan hadis itu, ya, dari tabaqah di atasnya, aman fawqahu, syekhnya, dengan salah satu dari metode-metode pengambilan hadis yang benar. Nah, wa hadha qaidun yakhruju bihil mudallas. Dan qaid syarat ini keluar dengannya al-mudallas. Ya, artinya al-mudallas tidak memenuhi syarat. Nah, baik. Nanti akan datang penjelasan apa yang dimaksud dengan mudallas. Ya, ada pengelabuan. Nah, ya, dia mengatakan an fulan, dari fulan. Fulan memang syekhnya. Ya, memang syekhnya dan memang dia mendengar sekian hadis dari syekhnya. Tapi hadis yang ini dia tidak dengar. Dan dia hanya mengatakan an, dari. Dusta apa tidak? Tidak dusta kan? Karena dia tidak mengatakan saya mendengar. Sami'tu syekhi. Jadi dia tidak menggunakan salah satu dari sigha tahammul yang benar. Dia tidak mengatakan sami'tu, dia mengatakan aku mendengar. Kalau dia mengatakan aku mendengar, berarti tahammulnya, cara pengambilannya dulu dia mendengarnya, iya kan? Nah, dia mengatakan haddatsani, ya, fulan syekhu, fulan meriwayatkan kepadaku. Nah, ini berarti kan tahammul yang benar. Dia mengambilnya dulu dengan cara syekhnya meriwayatkan, menyampaikan kepada dia. Ya, ini dia mengatakan dari ini apa maksudnya dari? Nah, ya, dari ternyata apa? Dia tidak mendengarnya, makanya dia tidak mengatakan sami'tu, tidak mengatakan haddatsani. Kalau dia mengatakan sami'tu, dusta, kadzab jadinya. Kalau dia mengatakan haddatsani, kadzab. Akhirnya dia menggelapkan, menyamarkan, yang mengatakan dari. Dari kan tidak dusta. Nah, sementara itu memang syekhnya, jadi bisa disangka dia mendengarnya karena memang syekhnya, padahal hadis ini dia tidak dengar. Itu gambaran mudallas, lebih rinci nanti pada babnya. Nah, wal munqati, keluar juga darinya al munqati, yakni terputus. Ya, wal mu'dhal. Ya, ini juga ya. Mu'adad juga keterputusan dalam sanad. Nah, apa perbedaannya dengan munqadi nanti akan datang. Wal mursal, mursal juga begitu. Ya. Juga terputus pada sanad. Ya, yaitu pada tabaqah. Pada tabaqah al mursal, yaitu pada tabaqah tabi'i, meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, tabi'i langsung kepada Nabi, pada tabi'i tidak mendengar dari Nabi, di situ letak putusnya kalau mursal. Nanti akan ada penjelasan lebih lengkap. Wal mu'allaq, dan mu'allaq. Mu'allaq yaitu ya di ta'liq, yakni dibuang sanadnya. Dibuang sanadnya tanpa sanad. Tayyib. Wa kullu ma huwa diddul ittisali bihal, dan seluruh segala yang merupakan lawan dari bersambungnya sanad ya dengan keadaan apapun, bentuknya jelas tidak bersambung sanadnya, yakni rawi itu tidak meriwayatkan dari rawi di atasnya, dari tabaqah di atasnya dengan salah satu dari turuq at-tahammul sahihah, maka berarti tidak memenuhi syarat ittisal al-isnad. Baik, jika tidak meriwayatkannya dengan salah satu dari metode-metode tahammul yang benar, berarti tidak memenuhi syarat, tidak ittisal. Fadih ada. Baik. Wasyartus tsani. Wasyartus tsani adalatu ruwati. Al-adalatu yu'arifu ba'du al-ulama'i al-adalata bi'annaha ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والبعد عن خوارم المروءة وعليه فيعرفون العدل بأنه المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة وعرف آخرون العدالة بأنها هي استقامة في السيرة والدين تمنع صاحبها من اقتراف الكبائر والإصرار على الصغائر تحمل على ملازمة التقوى والمروءة وعليه فالعدل هو من كان الغالب على أحوال الطاعة لله والاستقامة من كان الغالب على أحواله الطاعة لا كان الغالب على أحواله جر مجرور متعلق بالغالب كان الغالب اسم كان من كان الغالب على أحواله إذن الطاعة لله الطاعة خبر كان نعم من كان الغالب على أحواله الطاعة لله والاستقامة والسلامة من المفسق وهذا رأي كثير من الأئمة منهم سعيد بن المسيب المسيب إنه من يقول يجتنب المسيب يقول سعيد بن المسيب طيب وإبراهيم النخعي وعبد الله بن المبارك والشافعي وابن حبان والذهبي وقال الصنعاني في توضيح الأفكار هو التحقيق وعليه فالوصف بالعدالة وصف زائد على الإسلام تحتاج إلى معرفة بحال الراوي وصبر لمروياته لذا رد الحافظ الخطيب في الكفاية على من زعم أن العدالة هي إظهار الإسلام وسلامة المسلم من فسق ظاهر وأبان هناك بأن هذا القول غير صحيح ودلل عليه وحكى أن كثيرا من الناس ومراده أهل العلم منهم يرى أنه لابد من الاستظهار في البحث عن عدالة المخبر بأكثر مما يجب في عدالة الشاهد. ثم قال: فثبت بما ذكرناه أن العدالة شيء زائد على ظهور الإسلام يحصل بتتبع الأفعال واختبار الأحوال، وممن انتصر لهذا الحافظ بن العسير رحمه الله في مقدمة جامع الأصول حيث قال: والعدالة لا تعرف إلا بخبرة باطنة وبحث عن سريرة العدل وسيرته. وعليه فلا يجوز أن نقول فلان عدل إلا بعد خبرة تامة بحاله، وكذا لا يصح أن نقول فيه إنه عدل بناء على مقولة مقولتي. الأصل في من لا يعرف فيه جرح أنه عدل، لما سبق بيانه من مخالفة هذا القول لما عليه أهل التحقيق من العلماء. لذا نجدهم عابوا على الحافظ ابن حبان إدخال عددا من الرجال في كتابه الثقات أو صحح حديثهم وهم في إدخاله عابوا على الحافظ ابن حبان إدخاله لذا نجدهم عابوا على الحافظ ابن حبان إدخاله عددا من الرجال في كتابه الثقات أو صحح حديثهم وهم في حيز الجهالة، وقاعدته التي مشى عليها هي هذه السابقة قبله، فنقده الحفاظ وعابوا عليه هذا الصنيع. قال الناظم السيوطي في ألفيته: ما سهل البستي في كتابه، بل شرطه خف وقد وفى به، أي أن الحافظ ابن حبان البستي لم يتساهل في تطبيق قاعدته آنفة الذكر، لكن هذه القاعدة خفيفة منتقدة لما فيها من التساهل وتصحيح حديث من لا يستحق ذلك، ومع هذا فقد وفى بما شرطه. ومن رمى التفصيل أكثر فليرجع إلى المطولات ومقالات أهل العلم حول قاعدة ابن حبان هذه، مع النظر في المصادر المنقول عنها آنفا. حسبك. نعم، sampai di sini aja dibaca. Nah, tersisa ini pembahasannya barakallahu fikum. Dan ini tinggal dijelaskan ya, karena sudah dibaca semuanya. Nah, tentang adalah ya, dan tersisa dua faktor, dua paragraf yang kita belum baca. Nah, sudah dijelaskan nanti kita baca yang tersisa. Semuanya insyaallah pada pertemuan yang akan datang barakallahu fikum. Nah. Nakfi bihadzal fadzal wa khairul hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.